Ana. Sifat apa? Akhir mahabbah. Apa? Mahabbah. Sifat mahabbah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، خاطف الله رحمني ورحمكم الله جميعا. kita melanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Lumatul I'tiqad yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang beberapa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir itu adalah sifat Ar-Ridha. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya, dan bagaimana i'tiqad dan manhaj ahli sunnati wal jamaah di dalam sifat tersebut, dan beberapa syubhat dan bantahannya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Berikutnya adalah sifat al-mahabbah yang ini ditunjukkan oleh sifat mahabbah. Sudah selesai ya, subhatnya juga ya. Ternyata kita juga sudah menjelaskan tentang sifat mahabbah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai. Dengan demikian kita pindah pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, yaitu sifat al-ghadabu, itu sifat marah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fath ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang kufar, yaitu Allah berfirman: wa ghadiballahu 'alaihim وَلَعَنَهُمْ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ghadibah, yaitu murka, marah atas mereka, ya, orang-orang kafir. وَلَعَنَهُمْ, dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Allah murka, ya, pada mereka. Allah marah pada mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka, yaitu Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Ini adalah salah satu dalil yang dibawakan oleh Imam Ibn Qudamah yang menetapkan sifat al-ghadab bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu marah. Dalil yang lain yaitu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin, ya, menumpahkan darah seorang mukmin. Kita tahu bahwa menumpahkan darah seorang mukmin itu adalah haram. Ya, haram. Ya. Maka di sini Allah mengatakan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasannya jahannam. Itu apa? Yaitu jahannam, yaitu kekal, apa, masuk ke dalam neraka jahannam. Masuk ke dalam neraka jahannam. Ya. Khalidan fiha, dan dia akan kekal di dalamnya, di dalam jannah. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala ghadibah, yaitu marah, murka atas mereka, atasnya, kepadanya. Allah marah padanya, Allah murka kepadanya. Wal'anahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Allah melaknatnya, ya, orang tersebut. Ini balasan. Ada empat balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Yaitu pertama, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memasukkannya ke dalam jahannam. Memasukkannya ke dalam jahannam. Ya. Kemudian yang kedua, Allah jadikan dia kekal di dalam jahannam. Di dalam jahannam. Kemudian yang ketiga, wa ghadiballahu alaih. Yang ketiga, Allah murka. Allah marah kepadanya. Dan wal'anahu, ini yang keempat balasannya, Allah melaknatnya. Nah, dalil dari ayat ini yang menetapkan sifat al-ghadab bagi Allah SWT yaitu disebutkan dalam ayat tersebut, ayat Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihi. Ini adalah syahid dari ayat tersebut yang menetapkan, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat al-ghadab, yaitu sifat marah. Ya, sifat marah. Perhatikan, ya ikhwah, ada sedikit yang kita ingin jelaskan dari hadis, dari ayat ini. Yaitu di sini disebutkan bahwa dalam ayat tersebut, bahwa kalau kita membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, khalidan fiha, Allah masukkan ke dalam jahannam dan kekal di dalam neraka. ya, tukal di dalam neraka. Berarti dari ayat ini berarti membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu hukumnya kafir atau tidak, akhat? Hukumnya kafir atau tidak? Hah? Membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu hukumnya kafir atau tidak? Hah? Karena yang khalidan finnar, karena yang kekal di dalam neraka itu adalah orang-orang kafir, ya enggak? Adapun orang mukmin itu tidak kekal, kan ikhah? Ya kan? Ya enggak? Tidak kekal dalam neraka, dia pasti akan keluar, pasti dikeluarkan dari neraka. Nah, di sini sebutkan khalidan fiha, dia tinggal di dalam neraka kekal. Ya enggak? Berarti berdasarkan ayat ini membunuh seorang mukmin itu hukumnya kafir atau tidak, ikhwah? Kafir kan? Hah? Karena disebutkan dalam ayat tersebut khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Ya, kekal di dalamnya berarti dia kafir. Kenapa? Karena yang kekal tinggal di dalam neraka itu adalah orang kafir. Sementara orang mukmin, ya enggak? Itu keluar dari neraka. Hah? Berarti dari ayat ini kita bisa hukumi bahwa membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu hukumnya kafir. Gimana, ikhwah? Sahih? Hah? Tidak? Tidak? Kenapa tidak? Karena pada asalnya khalidan itu adalah waktu yang panjang sekali. Waktu yang apa? Waktu yang panjang sekali. Karena waktu yang panjang sekali bukan kekal. Waktu yang panjang sekali. Iya. Ya, bukan kekal. Sedangkan yang dimaksud orang kafir itu kekal, bukan kekal dalam konteks khalidun ini. Tapi ya, kekal-kekal. Jadi ada dua jenis kekal. Dua jenis kekal, ya? Ada dua makna dari khalidun itu. Nah, gimana yang lain? Ya, hah? Gimana? Jadi ayat ini menyatakan bahwa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu balasannya jahanam, dan dia kekal di dalamnya, dia khalidan fiha. Dan kita tahu bahwasanya orang yang kekal di dalam neraka itu hanyalah orang kafir, ya kan? Sedangkan orang mukmin itu akan dikeluarkan darinya, dari neraka. Apakah berarti ayat ini menunjukkan bahwa membunuh mukmin itu hukumnya kafir karena disebutkan khalidan fiha? Disebutkan di situ khalidan fiha. Kalau kita menganggap bahwasanya membunuh mukmin dengan sengaja itu hukumnya kafir karena dikatakan tinggal selamanya dalam neraka, karena yang khalidan fiha itu hanyalah orang kafir, maka tentu akan bertentangan dengan ayat yang lain. Di mana disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya seorang mukmin jika membunuh mukmin yang lainnya, itu masih disebut sebagai seorang mukmin, walaupun dia membunuh saudaranya mukmin, dia dihukumi tetap masih seorang mukmin, tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi kafir. Maka berarti kalimat khalidan fiha pada ayat ini itu bukanlah maksudnya tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Tapi tafsir dari khalidan fiha, dan ini sesuai dengan penggunaan dari kata khalidan indal Arab, di kalangan orang-orang Arab, terkadang mereka menggunakan kalimat al-khulud, kekal, itu untuk waktu yang lama. Itu untuk waktu yang lama. Jadi khalidan fiha maksudnya adalah tulul maksi. Tulul maksi, yaitu tinggal di dalam jahannam, dalam neraka, dalam waktu yang lama, bukan tinggal selama-lamanya. Dengan demikian, membunuh mukmin yang lainnya itu dosa besar, mendapatkan ancaman yang besar dari Allah SWT. Namun tidak berarti dia menjadi kafir. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatani minal mu'minin. Jika ada dua kelompok dari orang-orang mukmin iqtatalu, saling membunuh, dua kelompok kaum mukmin, dua golongan orang mukmin, dua kelompok orang mukmin saling membunuh. Saling membunuh tadi, ikhwah, ini sengaja tidak? Sengaja tidak nih? Saling membunuh ini? Sengaja. Saling membunuh, ya kan? Dua kelompok orang mukmin berhadap-hadapan untuk saling membunuh. Nah, pada ayat tersebut, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu ini, Allah menyebut mereka kedua kelompok ini masih mukmin. Karena Allah mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Jika ada dua kelompok minal mu'minin, dari orang mukmin, berarti disebut keduanya masih apa? Mukminin. Keduanya saling apa? Saling membunuh. Ya kan, ikhwah? Tapi Allah menyebut keduanya mukmin. Ya? Berarti tidakkah? Tidak kafir. Oke? Maka ayat ini wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fujaza'uhu jahannam khalidan fiha, ini tidaklah menunjukkan bahwa membunuh orang mukmin dengan sengaja itu hukumnya kafir dengan alasan karena khalidan fiha. Khalidan fiha itu bukan berarti tinggal selama-lamanya di dalam neraka sebagaimana orang kafir yang tinggal selama-lamanya dalam neraka, tapi maksudnya adalah turul maksi, itu tinggal di dalam neraka dalam waktu yang lama, kemudian setelah itu ya insyaallah akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jahannam. Nah, ini dua dalil dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan menunjukkan adanya sifat al-ghadab, marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya dari as-sunnah, yaitu adalah hadis Rasulullah, hadis muttafaq alaihi. Rasulullah bersabda, inna allaha kataba kitaban indahu faqal arshi, inna rahmati sabaqat ghadabi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat sebuah kitab di sisinya di atas arsh. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat sebuah kitab di sisinya di atas arsh. Apa yang Allah tulis dalam kitab tersebut? Apa yang Allah tulis dalam kitab tersebut? Yaitu adalah inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku, rahmatku, kata Allah SWT, itu mendahului murkaku. Mendahului apa? Murka. Artinya apa? Rahmat Allah SWT itu bisa mengalahkan murkahnya Allah SWT. Artinya apa? Karena adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang mukmin yang bermaksiat, yang berdosa atau yang melakukan dosa besar itu dikeluarkan dari neraka. Ya, Allah murka pada mereka kan? Kalau melakukan kemaksiatan, Allah marah pada mereka. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, ya akhirnya apa? Murkanya Allah terkalahkan. Murkanya Allah terkalahkan sehingga orang-orang mukmin yang masuk ke dalam neraka akibat maksiat yang dilakukannya, dosa yang dilakukannya, kemudian dikeluarkan oleh Allah SWT dari neraka. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Wadi insyaAllah ikhwah. Nah, ayat ini, hadis ini menunjukkan bahwa Allah SWT punya sifat ghadab. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan inna rahmati, karena Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, semuanya rahmatku mendahului, mengalahkan ghadabi, murka murka kepada Allah SWT. Nah, maka berdasarkan dalil ini, baik dari dalil Alkitab, Al-Quran Al-Karim, firman Allah SWT, ataupun dari hadis Rasulullah SAW, maka kita ya menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya sifat ghadab. Sifat ghadab. Sifat apa itu? Sifat murka. Sifat marah. Hakikian yaliku bihi. Ya. Sifat ghadab yang hakiki. Ghadabnya Allah Subhanahu wa taala, marahnya Allah ya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan murka dan marahnya makhluk. Bagaimana murkanya, marahnya Allah? Wallahu a'lam, laisa kamitslihi syai'. Hanya Allah SWT yang mengetahui, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya. Maka kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya sifat al-ghadab. Ya, Allah marah, murka, dan tidak boleh kita mentahrifnya. Ya. Mentakrifnya atau mentaktilnya ataupun mentakifnya dan mentamsilkannya. Ya. Wadi insyaAllah, ini sikap ahli sunnati wal jamaah. Nah, sifat ghadab itu, marah itu sifat sempurna atau tidak ya khawat? Nah, sifat marah, marah itu sifat sempurna atau tidak? Ikhwah. Hah. Sifat marah, Allah marah. Apa? Sifat marah itu sifat sempurna atau tidak ya? Sempurna dari sisi tidak sempurna sehingga gimana penjelasannya? Marahnya menunjukkan kekuatan. Gimana tuh marah menunjukkan kekuatan? Maksudnya tidak lemah. Oh, ada orang marah lemah ya? Iya, ada orang marah lemah. Oh, tidak bisa marah itu lemah. Bagus itu masa berarti tidak punya kekuatan, tidak bisa marah. Berarti kita harus marah ini ya, kawan. Ya, kalau tidak marah nanti kan lemah berarti ini. Ya, kita harus marah berarti kan? Marah yang bagaimana itu yang menunjukkan kekuatan itu? Seperti apa contohnya itu? Sakiti. Terus? Disakiti terus apa? Terus dia? Membalasnya. merahi melototnya. Itu. Kalau yang menyakitinya itu sudah menaruh pedang di leher, pian harus marah juga. Nah, berarti sifat kesimpulannya, sifat marah itu sifat sempurna. Tergantung, maksudnya tergantung apa ini? Di mana penggantungan ini? Tergantung pada dinding atau tembok atau gimana? Tergantung apa? Situasi dan kondisi. Nah, gimana ya, sifat marah, ya, itu sifat sempurna atau tidak? Marahnya orang marah banget ini, merah wajahnya, ya, urat-uratnya menjadi tegang, rambutnya berdiri, ya kan? Yang tadinya rambutnya lemas, dia marah berdiri semua rambutnya, wajahnya merah, ya, otot-ototnya melegang, ya, urat-uratnya kencang. Gimana nih? Sempurna tidak ya, kawan? Nah, sifat marah itu sifat sempurna atau bukan? Tep. Al-ghadabu, sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat yang kamil. Sifat yang sempurna. Sifat marah murka bagi Allah Subhanahu wa taala itu sifat sempurna. Dari mana taunya? Bahwa sifat marah itu sifat sempurna bagi Allah. Dari mana taunya? Dari mana taunya? Siapa yang beritahu? Ada yang bilang enggak? Sifat marah itu sifat sempurna bagi Allah. Ada yang bilang siapa? Allah SWT. Ya enggak? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa Allah marah, ya enggak? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa Allah itu marah. Ya? Berarti sifat marah itu sifat nakis atau sempurna bagi Allah? Hah? Kalau kita katakan bahwa sifat marah itu adalah sifat yang nakis, sifat rendah, berarti Allah punya sifat rendah dong. Hah? Allah punya sifat rendah? Allah punya sifat rendah? Iya? Tidak. Seluruh sifat-sifat Allah SWT yang Allah tetapkan pada dirinya, itu adalah sifat apa? Seluruhnya sifat sempurna. Seluruhnya sifat sempurna. Seluruh sifat-sifat yang Allah tetapkan pada dirinya. Ini harus kita tahu. Ini kaidahnya, kuncinya. Jika Allah menetapkan sifat pada dirinya, maka kita harus yakin bahwa sifat tersebut adalah sifat sempurna. Sebab tidak mungkin ada sifat nakis yang dimiliki oleh siapa? Allah. Kalau ada sifat nakis, seperti Allah rendah dong, ya enggak? Enggak, tidak mungkin. Maka setiap yang Allah khabarkan kepada kita daripada sifat-sifat, maka itu berarti adalah sifat kamal. Bagi siapa? Bagi Allah SWT. Wadah insyaAllah. Paham? Baik. Bagi manusia? Nah, itu dia tadi, tergantung. Ya? Jadi tergantung. Baik. Bagi manusia, sifat marah itu relatif. Tidak selamanya nakis dan juga tidak selamanya sempurna. Kadang sifat marah itu menunjukkan ya, suatu hal yang sempurna bagi manusia. Misalnya istrinya diambil orang, diam aja dia, enggak marah-marah pian nih. Hah? Gimana nih kira-kira nih? Ya. Dia diam aja enggak marah-marah. Ini seperti ini dia sempurna enggak atau tidak? Kalau dia tidak marah. Kalau dia marah pada saat itu, nah, istrinya diambil temannya misalnya, wah, enak sekali teman saya ambil saya ini. Ya. Atau misalnya, jadi atau misalnya kita melihat suatu kemungkaran lalu kita marah, gimana? sempurna. Itu marah ketika itu layak enggak? Layak? Layak? Layak. Ya kan? Tep. Ada orang datang, bapak-bapak tanpa ada hujan, angin ribut dan mendung, tiba-tiba dia marah nih. Heran, orang bingung nih, apa ini kok marah ini? Ya. Gimana nih sifatnya nih? Ya. Gimana? Atau dia tiap hari melulu aja marah terus. Ya sedikit-sedikit kita salah dimarahin. Kita sedikit begini dimarahin. Kita begitu dimarahin. Mau mana bingung nih. Nah, ini tidak layak. Wajah insyaallah itu bagi manusia. Ya. Tep. Nah, di sana ada orang yang mengingkari sifat marah. Ya, dengan alasan Allah itu enggak layak marah, masa Allah marah. Ya. Kenapa? Kenapa mereka mengingkari sifat marah ini bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mengatakan marah itu adalah golayanud dam fil qalb wa intifakhul awdad wa ihmirar wajh. Mereka, masa Allah SWT itu marah? Nah, enggak mungkin. Enggak layak Allah itu marah. Kenapa? Marah itu kan mendidihnya darah di dalam hati kita, ya enggak? Ya, itu kan marah. Ya, memerah wajah-wajah memerah. Otot-otot menjadi keras gitu kan? Urat-urat menjadi kencang, rambut berdiri. Wajah, mata melotot. Ya. Ya, wajahnya memerah. Ya, darahnya bergejolak menjadi mendidih. Masa Allah seperti ini? Enggak layak ini, enggak mungkin Allah marah ini. Ya, dengan alasan seperti ini, dengan tafsir seperti ini, kemudian mereka mengingkari sifat marah tersebut. Ya. Ada insyaallah. Kemudian mereka mengingkari adanya sifat marah bagi siapa? Allah. Kata mereka ini enggak mungkin ini. Masa Allah marah? Masa Allah mendidih darahnya? Ya, memerah wajahnya. Ya, tegang otot-ototnya, kencang urat-uratnya, masa? Nah, dengan tafsir itu terhadap sifat marah tersebut, kemudian mereka mengingkari sifat ghadab. Apa bantahnya? Bantahnya kita katakan, yang kamu katakan seperti itu marahnya makhluk. Kalau makhluk yang marah memang seperti itu, ya enggak? Wajahnya memirah, ya, wajahnya, matanya melotot, ya, ototnya mengencang, ya, menjadi keras, kaku, urat-uratnya menjadi keras gitu. Nah, ini makhluk manusia ini marah ini, ya enggak? Ada enggak makhluk atau manusia yang marah wajahnya dingin gitu? Ada enggak? Atau wajahnya biasa-biasa saja, bukan orang marah namanya, itu orang tersenyum kayaknya. Ya. Ya, itu marahnya siapa yang seperti itu? Kita katakan itu marahnya makhluk. Yang kamu katakan seperti itu marahnya makhluk. Dari mana kamu tahu bahwa marahnya Allah seperti itu? Pernah lihat enggak kalau Allah marah? Pernah lihat enggak kamu kalau ketika Allah marah sehingga kamu bisa mengatakan kalau marah itu adalah apa? Marahnya Allah itu memerah wajahnya, kemudian mendidih. Enggak kan? Kamu enggak pernah lihat. Kenapa bisa kamu katakan bahwa kalau marah itu seperti ini? Yang kamu katakan seperti itu adalah marahnya siapa? Makhluk. Ya enggak? Jadi mereka menafsirkan marah itu hanya sebatas yang dia lihat, ya enggak? Sebatas yang ada pada makhluk. Apakah seperti itu kalau Allah marah? Sudah pernah lihat belum? Ya, enggak kan? Nah, maka ini tidak benar. Penafsiran kamu itu, kalian terhadap marah yang demikian itu adalah marahnya makhluk, bukan marahnya siapa? Allah SWT. Ya, lagian memerah wajah, darah mendidih, otot-otot mengeras, urat menjadi kencang, itu marah atau akibatnya? Itu marah atau akibat? Nah, itu akibat marah, bukan marah kan? Iya kan? Iya enggak? Itu hanya apa? Asar. Itu hanya akibat dari kemarahan tersebut. Tanda, ya enggak? Oh, lagi dekat marah ini. Jangan dekat-dekat, nanti kamu ditinju nanti dekat-dekat. Ya. Marah dia. Bangun-bangun, tahu-tahu bangun tidur langsung marah dia. Kayaknya dia mimpi tidak enak ini. Jika kalau teman kalian tidur barengan, jangan dekat-dekat kalau dia melotot, matanya melotot. Bangun-bangun tidur matanya melotot, ini siram aja. Ya kan? Ya. Jadi itu bukan marah. Itu apa asarnya enggak? Akibat dari marah itu. Ya, wa insyaallah ikhwan. Jadi tidak benar penafsiran kalian itu. Ya, dengan alasan seperti itu kemudian kalian mengingkari sifat marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi yang mengatakan, menafsirkan bahwa al-ghadab itu artinya adalah iradatul intiqam. Apa itu iradatul intiqam? Ingin membalas dendam. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa iradatul apa ghadab itu adalah apa iradatul intiqam, ingin membalas dendam. Nah, kita katakan kenapa kamu nafsirkan seperti itu? Kenapa kamu mengatakan bahwa al-ghadab itu adalah iradatul intiqam? Ingin membalas dendam. Apa kata dia? Ya, kami menafsirkan al-ghadab itu dengan iradatul intiqam supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh dalam tamsil dan tasbih. Jadi dia beralasan supaya tidak terjatuh dalam tamsil dan tasbih, kemudian mereka menafsirkan apa al-ghadabu adalah iradatul intiqam, ingin membalas dendam. Kenapa? Sebab kalau kita menetapkan al-ghadab seperti yang tadi, ya kalau kita menetapkan sifat al-ghadab, maka berarti Allah serupa dengan apa? Serupa dengan makhluk. Ya enggak? Serupa dengan apa? Makhluk. Maka kemudian supaya Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka kita katakan ghadab itu adalah iradatul intiqam. Karena makhluk juga marah, ya enggak? Makhluk marah. Makhluk maksud punya juga dia juga punya sifat marah. Nah, supaya tidak sama antara Allah dengan makhluk, maka kita katakan ghadabnya Allah itu adalah iradatul intiqam, ingin membalas dendam. Apa jawab kita? Kamu menafsirkan seperti itu al-ghadab dengan alasan ingin kamu menafsirkan al-ghadab itu dengan makna ingin membalas dendam karena takut tasbih, ya kan? Supaya tidak terjatuh dalam tasbih kan? Tamsil justru dengan penafsiran kamu bahwa al-ghadab itu adalah iradatul intiqam justru berakibat pada kamu juga terjatuh dalam apa? Tasbih. Kamu lari dari tasbih, malah jatuh pada tasbih yang lain. Itu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Bukan ke makhluk punya iroda, ya enggak? Makhluk punya iroda enggak? Ya kan? Kalau begitu, gimana ini? Sama lagi dengan apa? Dengan makhluk. Makhluk punya iroda. Jadi, mau lari ke mana? Ya? Paham insyaAllah? Ya? Jadi kata-kata kan kalau begitu sama dengan makhluk. Kata mereka tidak. Irodah yang dimaksudkan kami itu adalah maksudnya adalah ingin kecenderungan hati untuk memberikan manfaat dan menghilangkan apa? Kemudaratan. Katanya seperti itu. Maksudnya irodah ini, irodah di sini maksudnya adalah, bukankah irodah itu adalah, kita katakan, bukankah irodah itu adalah kecondongan hati untuk memberikan manfaat, ya kan, dan menghilangkan mudarat. Kata dia, itu irodahnya makhluk. Kalau begitu, katakan juga irodah yang itu adalah irodatul Allah SWT, tidak sama dengan manusia irodahnya. Nah, kalau begitu, kamu lari kemana, kan? Kamu mengatakan irodah Allah, kalau kita menetapkan godop, nanti takut tasbih. Nah, kalau begitu kita tafsirkan godop itulah irodatul intikam. Nah, kalau kita tafsirkan irodatul intikam, kalian justru tak jatuh lagi pada tasbih yang lainnya, yaitu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk, karena sama-sama makhluk juga punya irodah. Ya, nah, supaya selamat gimana? Katakan bahwa Allah marah, tapi marahnya tidak sama seperti makhluk. Seperti itu selamat, kan? Ya, supaya tidak perlu lagi ditafsirkan kemana-mana. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah punya irodah, punya ghadab, marah, tapi tidak sama dengan marahnya makhluk. Ya. Apalagi intikam, membalas dendam itu apa? Itu juga asar daripada apa? Marah, ya enggak? Bukankah karena marah itu terkadang kita membalas dendam, ya enggak? Iya toh? Karena marah, kan? Wadah, insyaallah. Jadi itu subhan sekitar sifat al-ghadab, ya. Yeah. Dan bantahannya. Pada insyaallah ikhwat, jelas? Paham ini? Oke. Okay. Nah, sekarang kita pindah pada sifat yang lain, tapi masih sama dengan sifat al-ghadab, maknanya sama, yaitu sifat al-karaha, sifat as-sukhtu dan sifat al-karaha. Ya, sifat sukhtu dan karaha ini juga sama. As-sukhtu marah. Ya, al-karaha marah juga, benci. Karaha benci, marah. Ya. Ini dua sifat, as-sukhtu dan al-karaha ini mirip dengan sifat al-ghadab. Adapun dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat as-sukhtu. As-sukhtu artinya marah, ya kan? Sama dengan ghadab. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanah. Ya. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah. Ya, yang demikian itu disebabkan karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kemarahan Allah. Menyebabkan kemurkaan Allah. Ya. Ma askhatallaha, membuat Allah marah. Ya, membuat Allah marah. Dzalika, yang demikian itu, bi annahum, karena mereka, ya, orang-orang munafikin tersebut, ya, mereka mengittaba'u, mengikuti atau melaksanakan hal-hal yang menimbulkan kemurkaan Allah. Kemarahan Allah. Nah, ayat ini menetapkan sifat as-sukhtu, marah bagi Allah. Itu dari mana? As-khata. As-khata itu marah, sukhtu. Adapun dalilnya yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Kalau tadi surah Al-Muhammad. Kalau tadi surah Muhammad ayat 28, dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 8. Ya. Allah berfirman, tara katsirum minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim. Ya. Kamu perlihat kebanyakan mereka itu berpaling, ya, dari orang-orang yang kafir, dari kalangan orang-orang kafir. Ya, labi sama qaddamat lahum anfusuhum, sungguh jelek apa yang telah dilakukan oleh diri-diri mereka. Ansakhitallahu alaihim, ansakhitallahu alaihim, Allah murka, Allah murka atas mereka. Ya, nah, ini adalah ayat lain yang menunjukkan, menetapkan sifat karohah, sifat sukhtu bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya dari as-sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma inni a'udzu bi ridaka min sukhatik. Ini biasa tak kalian baca kan? Zikirkan ini. Allahumma inni a'udzu bi ridaka min sukhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridaan-Mu dari apa? Dari kemurkaan, dari kemarahan. Ini berarti Allah punya sifat sukhtu. Nah, maka kita ahli sunnah wal jamaah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya sifat sukhtu hakiki sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ditahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Tidak boleh kita merubahnya bahwasanya sukhtu adalah ingin membalas dendam atau mentakfil mengingkarinya dengan alasan serupa dengan makhluk, atau tidak boleh kita takifkan, kita gambarkan, oh marahnya Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan tidak boleh kita tamsilkan, serupakan dengan marahnya makhluk. Wadah. Kemudian sifat berikutnya yaitu sifat al-karoha. Ini juga sama dengan al-ghadab dan as-sukhtu. Karoha, benci, ya, tidak suka. Allah berfirman sebagai dalil atas adanya sifat al-qaraha bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 46. Walakin karihallahum bi'asahum fasabbathahum. Walakin karihallahum bi'asahum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala membenci imbi'asahum. Yaitu apa? Keikutsertaan mereka. Allah Subhanahu wa taala membenci keikutsertaan mereka, fasabbathahum, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu tinggal. Allah jadikan mereka itu tetap tinggal di Madinah. Ini apa ini? Ini ayat ini berkenaan dengan orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Ya. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang munafikin yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keikutsertaan mereka berperang bersama Rasulullah. Keikutsertaan mereka, jadi keikutsertaan di sini keikutsertaannya orang-orang munafik berperang bersama Rasulullah tidak menyenangi. Kenapa Allah tidak menyenangi mereka ikut berperang bersama Rasulullah? Karena Allah tahu kalau mereka orang-orang munafikin itu ikut serta bersama Rasulullah, itu bukan membantu Rasulullah, justru malah menyusahkan Rasulullah. Paham? Jadi Allah mengetahui bahwa kalau orang munafik ini ikut serta bersama Rasulullah berperang, mereka bukan malah membantu Rasulullah, tapi justru mereka malah mengganggu Rasulullah SAW. Ya, memberatkan Rasulullah. Maka Allah jadikan mereka apa? Walakin karihallahum bi'asahum. Tapi Allah membenci, tidak menyukai bi'im bi'asahum. Yaitu apa? Keikut sertaan orang-orang munafik tersebut. Supaya mereka tidak ikut serta, fasabbathahum. Maka Allah membuat mereka itu tetap tinggal di Madinah. Yaitu apa? Allah berikan kepada mereka orang munafik berbagai macam alasan. Masalah kami ini capek, kami nanti siapa nanti yang menjaga anak-anak kami kalau pergi dan terbunuh, banyak alasan sehingga mereka tidak ikut serta. Ya, wadah insyaallah. Nah, ayat ini menetapkan sifat karaha bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walakin karihallahu. Dalil yang lain adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 38, Allah berfirman, kullu dzalika kana sayyi'uhu in rabbika makruha. Itu semua karena kejelekan dia di sisi Rabb-nya yang makruha, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inda rabbika makruhan, yang dibenci oleh Allah SWT. Berarti Allah punya sifat karoha. Dalilnya, dalil dari as-sunnah yang menetapkan sifat karoha bagi Allah, yaitu firman Habsad Rasulullah dalam hadis muttafaq alaih, inna allaha karihallakum qil wa qal wa kasratus su'al. Ya, inna allaha yardha lakum salatan wa yakrahu lakum salatan. Semuanya Allah meridai pada kalian tiga perkara dan membenci pada kalian tiga perkara. Inna allaha karihalakum qil wa qal. Semuanya Allah membenci pada kalian qil wa qal wa kasratus su'al. Ya, hadis ini menetapkan Allah punya sifat apa? Karoha, marah, ya, benci. Ya, maka seperti sifat-sifat yang lainnya, kita menetapkan bagi Allah SWT sifat karoha hakiki layak bagi Allah SWT. Tidak boleh ditahrif, ditaktil, tahrif, dan tansil. Wadid insyaAllah ikhwah. Paham tu? Paham. Ada soal, ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Jadi tangan, iat itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa bagian. Ada sifat Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan Allah. Paham? Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ada sifat Allah Subhanahu wa taala dari zat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sifat zatiyah. Paham? Sifat zatiyah. Di tangan, wajah, ya, mata, itu dari zat Allah SWT, maka disebut sifat zatiyah. Jadi itu sifat, ya, memang dari zat Allah SWT, maka kita katakan dia adalah sifat zatiyah. Untuk mengetahuinya tidak bisa melainkan hanya dengan khabar dari Allah SWT. Jadi sifat Allah terbagi dua. Ada sifat yang berasal dari perbuatan-perbuatan Allah, ya, seperti datang, marah, ya, turun, ya, kemudian tertawa, melihat, itu semua dari perbuatan-perbuatan Allah. Ya, maka disebut sifat fi'liyah, sifat af'al. Ya. Jadi sifat Allah itu ada yang dari perbuatan Allah, diambil dari perbuatan Allah, ada yang dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi itu adalah zat dari sifat Allah SWT. Ngerti enggak? Ya, kalau saya kan namanya sifat itu kan semacam sesuatu yang tidak berbentuk gitu, Ustaz. Jadi misalkan saya punya sifat pemarah gitu. Pemarah itu sendiri kan enggak ada bentuknya, enggak memiliki zat, enggak memiliki apa-apa gitu. Sesuatu yang jadi antum membatasi sifat hanya pada seperti itu. Paham enggak? Jadi ketika antum membatasi sifat yang hanya tak terlihat abstrak seperti itu, ya kan? Berarti antum bingung, jadi bingung kok. Ini kan zat kan tidak terlihat, zat kan terlihat dan sebagainya. Si Sehingga ini bukan sifat berarti. Jadi antum tidak jangan membatasi sifat itu hanya pada seperti itu. Jadi sifat itu juga ada dari zat, namanya sifat zat. Sifat-sifat kita, tubuh kita itu apa namanya? Itu bukan sifat atau bukan? Ya. Itu adalah sifat. Paham? Jadi memang sifat itu terbagi dua, ada sifat maknawi ya. Seperti yang bilang tadi itu sifat maknawi namanya, dan ada sifat yang zatiyah. Paham? Sifat zat itu sifat yang dari zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kita seperti tangan, sifat ya. Kalau bukan sifat apa namanya? Ya. Zat. Zat itu juga sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi antum jangan istilahnya membatasi sifat itu yang maknawiyah saja. Paham? Sifat itu luas pengertiannya. Jadi apa yang ada pada kita, tubuh kita ini juga sifat itu. Sifat kita bagaimana? Oh, sifat manusia. Bagaimana sifat hewan? Coba antum sebutkan sifat hewan. Nah, buas. Apalagi ini maknawi semua kan? Disebutkan buas. Ya kan apalagi bengis, rakus. Ya kan maknawi semua disebutkan. Kenapa? Dia tidak masa zat sifat tep. Jadi antum harus memahami bahwa zat yang ada pada zat itu juga adalah sifat. Karena sifat itu ada yang maknawi seperti yang antum sebutkan tadi. Jadi antum jangan membatasi pada maknawi itu. Yang ditunjukkan atau pada zat itu juga sifat. Jadi sifat itu tidak sebatas pengertiannya seperti yang antum bilang tadi. Paham? Ya? Yeah? Kemudian yang pertama tadi ya, perkataan Imam Ahmad ya, saya enggak belum pernah dengar, belum tahu apa itu hadisnya atau asarnya apa, tapi ini masyhur perkataan seperti ini tentang ana mukmin insyaallah ya. Kalau kita ditanya terus, kalau kita katakan ana mukmin insyaallah terus gimana? Tep. Jadi ini masalah apa namanya, istisna fil iman, adalah masalah istisna fil iman. Ini pembahasannya bukan sekarang sebenarnya ini. Ya, masalah istisna fil iman ini pembahasan yang luas. Ya, kalau kita maksudkan dengan iman tersebut iman yang betul-betul yakin, ya, maka ini tidak ada yang seperti ini. Ya kan? Ada? Ada yang sudah yakin dengan imannya? Seperti yang diinginkan oleh Allah SWT. Paham? Tidak kan? Jadi kalau kita mengatakan maksudnya adalah mukmin di sini adalah betul-betul seperti itu yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, maka ini tidak ada seperti ini. Paham? Tapi kalau kita maksudnya adalah harapan supaya kita seperti itu, maka kita semua seperti itu. Kita mengatakan insyaAllah. Ya enggak? Paham? Jadi kalau dimaksudkan dengan iman tersebut adalah iman yang betul-betul murni sudah seperti ini kepada Allah Taala, maka ini ya tidak ada yang seperti ini. Tapi kalau kita mengharapkan iman seperti itu, maka itu tadi ana mukmin insyaallah. Ya, kalau kita mengatakan saya mukmin, Pak, ini tafsirnya dua ini. Paham? Paham? Jadi kita harus memahami kalau dia masukkan mukmin itu adalah sebagai orang mukmin, nah itu benar ya enggak perkataan itu. Tapi kalau dia maksudkan adalah mukmin yang hakiki, ya. Paham? Maka itu kita katakan ana mukmin insyaallah. Paham? Jadi maksudnya. Jadi kalau dia masukkan saya mukmin, perhatikan, saya mukmin, saya seorang mukmin, betul. Sebagai orang mukmin, paham enggak? Sebagai orang yang beriman, ya kan tentunya. Tapi kalau maksudnya adalah yang itu, maka kita katakan ana mukmin insyaallah. Jadi itu maksudnya tadi. Jadi itu dalam masalah istisna fil iman, apakah boleh atau tidak? Nah, itu pembahasan yang cukup ya, panjang. Dan insyaallah nanti pekan depan saya bawakan kesimpulannya. Kalau gaya bahasanya sendiri Ustaz kan gimana? Imam Ahmad tentang katanya itu bid'ah. Kenapa mesti dijawab? Kenapa kok ada jawaban? Saya belum tahu apakah memang itu perkataan Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Ana mukmin. Kalau saya katakan saya mukmin adalah bid'ah, ini belum tahu nih. Apakah itu benar Imam Ahmad mengatakan seperti itu tidak? Ya. Yang jelas perkataan mukmin insyaallah itu masyhur di kalangan para ulama. Ya. Itu dibahas dalam masalah istitsna fil iman. Antum bisa kalau mau cepat pembahasannya. Ya, saya kurang istilahnya belum lengket gitu tentang hal itu. Ya, karena saya baru sepintas membacanya, pernah membacanya sepintas. Ya. Insyaallah pekan depan saya bawakan kesimpulannya tentang istitsna fil iman. Jadi itu masalah dalam istitsna fil iman. Yang itu membahas cari di masalah iman mungkin dalam kitab kitab akidah tauhid yang disebutkan. Akidah tauhid atau dalam kitab yang disebutkan kitab apa? Syarah akidah as-sifaraniyah itu dibahas di sana. Syarah akidah as-sifaraniyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Di situ panjang lebar disebutkan jelaskan tentang masalah istisna fil iman. Boleh atau tidak? Ya. Oke, insyaallah nanti kalau sekarang enggak kempas namanya. Nanti yang saya sampaikan nanti salam nanti. Ya. Khawatirnya itu kalau saya sampaikan sekarang, saya belum melihat merojak lagi. Khawatirnya malah salah. Ya. Ada lagi? Enggak ada? Sudah masih semua? Baik, kita cuma sampai sini. Sekarang kalau lebih pendek, sudah lah ya. Sudah lah ya.